buat penakaman Indonesia sudah hadir siang ini buat semuanya. Cantik-cantik. Kusisiri senja kota. Lama tak bertemu, lampu jalan membawa langkahku, mencarimu di manakah kau kasihku, di manakah kau berada, ke manakah kau kasihku. Tompe gunung asik. Anjar Agusti. Seperti janjiku padamu. luar biasa sekali Mas Dendra Tompe.